وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Dan selanjutnya menyebutkan materi tentang As-Samar fi Fiqh wa Khair Ba'da Isya, bahwa diperbolehkannya berbincang-bincang membahas masalah fiqh, masalah ilmu, wa khair, dan berbincang-bincang dengan perkara yang baik. Di bab selanjutnya, di bab yang ke-1 yang merupakan bab terakhir dari kitab Waqidus Salah, beliau menyebutkan materi yang berkaitan dengan bolehnya berbincang-bincang setelah Isya bersama tamu atau berbincang-bincang bersama keluarganya, anak-anak dan istrinya. Qala rahimahullahu ta'ala, bab as-samar ma'adayif al-aham, bab berbincang-bincang bersama tamu dan keluarga, itu ba'da isya, setelah salat isya. Dan sudah kita lalui di beberapa yang lalu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-naum qabla isya wal haditha ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum salat isya dan berbincang-bincang setelahnya. Berbincang-bincang dengan perkara-perkara yang mubah, yang seandainya dia tinggalkan itu lebih baik, lebih baik. Adapun perkara yang muharram itu tidak diperbolehkan secara mutlak, tidak ba'da isya, tidak pula sebelumnya, dan juga di waktu yang lainnya. Dan perkara yang baik walaupun ba'da isya itu diperbolehkan. Dan sudah kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau berbincang-bincang dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma untuk berbincang tentang keadaan kaum muslimin. Dan di bab ini beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman ibn Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, putranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو نعمان سلمان ما اسمه أبو نعمان الحكم النافي أبو اليمن siapa yang bantu Muhammad Zain Abu Nu'man Masmu Ahsanta Muhammad Ibn Fadl As-Sadusi. Qala haddathana Mu'tamir Ibn Sulaiman Qala haddathana Abi Sulaiman Ibn Tarkhan Qala haddathana Abu Uthman An-Nahdi Azhari Inda Abu Uthman An-Nahdi Masmu. Siapa yang bantu? Ibrahim Abu Uthman An-Nahdi Masmu. Hamza Hasan Abdurrahman Ibn Mu, ulama dari kalangan tabi'in, ba'd minhum khabaramin, menjumpai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja beliau tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa keislamannya. Umar bin Rahman ibn Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Bakar. Abu Bakar itu namanya. Abu Rahman. Siapa nama Bakar? Habis siapa namanya? Ya? Namanya Bakar. طيب أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليبدأ بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، وأن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، قال فهو أنا وأبي وأمي، فلا أدري هل قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر، وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لبث حيث سميت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء بعد رمضان والليل ما شاء الله، قالت امرأته وإن حبسك عن أضيافك أو قالت عن ضيفك، قال أو ما شئتهم، قالت أبوا حتى تجي، قد عرضوا فأبوا، قالت ذهبت أنا فاختبأت، فقال يا غنفر فجدها وسب وقال كلوا لا هنيئا، فقال والله لا أطعم أبدا وعلم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها، قال يعني حتى شبعوا وصرف أكثر مما كانت قبل ذلك، فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كمهي أو أكثر منها، فقال امرأتي يا أخت بني فراس ما هذا، قالت لا وقرة عيني. وهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات، فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينا، ثم أكل منها لقمة، ثم حمل النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بينما وبين قوم عقد فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا من أكل رجل منهم وناس الله أعلم كم أكل رجل، فأكل منها أجمعون أو كما قال. لقد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما beliau menyebutkan suatu kisah yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisah yang terjadi di rumah beliau, rumah Abdurrahman Abu Bakar dan sekaligus rumah ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan dari sini disebutkan oleh para ulama dan antaranya oleh Al-Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin, di kitab Karamatil Awliya, karamah-karamah yang Allah berikan kepada wali-walinya. Kata beliau Ibnu Abdul Siddiq radhiyallahu anhu, "Anna ashab as-suffah kanu unasan fuqara." Para penghuni suffah, tempat yang berada di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di pelataran atau samping Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan unasan fuqara, mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang yang tidak punya, dan mereka adalah para sahabat muhajirin, para sahabat yang berhijrah datang ke negeri Madinah dalam keadaan mereka tidak memiliki ahlun wala malun, tidak memiliki keluarga di Madinah yang bisa mereka singgahi, sebagaimana mereka pun tidak membawa harta atau tidak memiliki harta ketika hijrahnya. Maka Nabi selesai menempatkan para sahabat tersebut di Suffah, di tempat dari bagian masjid atau sana masjid, dan mereka tinggal di sana. Kemudian kata beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika melihat ashabu suhbah dalam keadaan kekurangan dan membutuhkan makanan, beliau berkata kepada para sahabatnya, "Man kana indahu ta'amun atau ta'amun fal yadhhab bi thalith." Barang siapa yang di rumah memiliki makanan untuk dua orang, maka adalah dia membawa orang yang ketiga, membawa satu orang dari satu sufa makan bersamanya. Wa in adaba fa khamisun aw sadis. Dan barang siapa memiliki makanan untuk empat orang, maka adalah dia membawa orang kelima atau keenam, membawa dua orang ke rumahnya untuk bisa makan bersama mereka. Dan tentunya menunjukkan bagaimana perhatian yang sangat besar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ashabu Sufa. Yang dijuluki dengan Abdiyaful Islam, tamu-tamu Islam, mereka berhijrah, meninggalkan tempat mereka dan datang ke Madinah dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Datang tidak memiliki harta dan tidak memiliki sanak famili atau saudara negeri Madinah, dan tinggal di Sufah, di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Kemudian kata Abdurrahman bin Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, selain Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam memerintahkan atau memandikan para sahabatnya yang memiliki makanan di rumahnya untuk membawa sebagian Ashabu Sufah sedang kemudian mereka, tanpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di asyara, maka Nabi SAW membawa 10 orang dari Ashabu Sufa. Ini pun teladan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memerintahkan para sahabatnya untuk memperhatikan fuqara Sufa, orang-orang fakir dari Ashabu Sufa, maka beliau pun menjadi orang yang pertama melakukan hal tersebut. Beliau bawa 10 orang dari Ashabu Sufa ke rumah beliau dan makan di rumah beliau. Kemudian Nabi Abdurrahman menyebutkan tentang keadaan keluarga Abu Bakar Siddiq dan keluarganya Abdurrahman. Fawwa ana wa abi wa ummi fala adri hal qala wa mra'ati wa khadimun baina wa baina bait Abi Bakar. Kata Abdurrahman Ibn Bakar, dan di rumahku katanya yang ada anggota adalah aku dan ayahku beserta ibuku. Kata rawi, saya tidak tahu apakah Allah menyebutkan dan istriku. Wa khadimun, dan juga yang ada di rumah adalah khadim, pembantu, bayinuna bin Abi Bakar, yang mana pembantu tersebut berganti, terkadang membantu kami dan terkadang membantu pekerjaan di rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Namanya Abu Bakar dan Abdurrahman sama-sama sudah memiliki keluarga, tapi seperti satu keluarga, dan memiliki pembantu, pembantunya membantu di rumah Abdurrahman dan terkadang di rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Intinya di rumah Abdurrahman itu ada 4 atau 5 anggota keluarga. Abu Bakar bersama istrinya, Abdurrahman dikatakan bersama istrinya, wa khadim, dan pembantu yang biasa membantu mereka. Kemudian kata Abdurrahman, dan pada malam tersebut Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an asya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'asya dengan Nabi sallam. Beliau bersama Nabi sampai datang waktu isya, dan saat isya, dan saat isya beliau kembali ke tempat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang lain disebutkan ketika beliau hendak makan malam bersama Nabi SAW, beliau memerintahkan putranya Abdurrahman untuk membawa tamu-tamunya ke rumahnya dan agar diberi asya, diberi makan malam. Ada Abu Bakar sendiri beliau asya bersama Nabi SAW. Fajabah dan Ramadan yang lain, masya Allah. Kemudian tidaklah Abu Bakar pulang ke rumahnya kecuali setelah larut malam, berlalu malam, masya Allah, setelah larut malam. Ketika pulang ke rumahnya, istri beliau berkata, mahabasakan adiyafik, apa yang menghalangimu dari tamu-tamumu? Kenapa engkau datang terlambat sehingga tamu-tamumu menantimu dalam waktu yang lama? Maka Abu Bakar terkejut, awam asyaitihim, tidakkah engkau beri asya mereka, tidak beri makan malam mereka? Abu Bakar terkejut dikarenakan tadi sudah menugaskan putranya Abdurrahman agar membawa tamu-tamunya dan berikan asya kepada mereka. Maka si jawab abau hatta tajin. Izin jawab, wahai Abu Bakar, tamu-tamumu tidak mau makan sampai engkau datang. Tidak mau datang makan sampai Abu Bakar sebagai tuan rumahnya datang. Qad uridu fa abau. Telah dihidangkan atau ditawarkan kepada mereka makan malam, tapi mereka tidak mau sampai Abu Bakar datang. Kemudian Abu Rahman fa dhahabtu ana fakhtabatu. Maka ketika tahu Abu Bakar datang, itu ayahnya datang, dan beliau tahu dengan sifat ayahnya. Tadi ayahnya sudah menugaskan untuk membawa tamu-tamu ke rumahnya dan diberi makan malam. Dan ia sudah melaksanakan tugas tersebut, tapi tamunya tidak mau makan malam. Abu Bakar sudah punya firasat, ini pasti ayahnya itu bapakku akan marah. Abu Bakar pasti akan marah besar. Maka fakhtabatu, aku langsung sembunyi. Langsung sembunyi, takut dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, atau takut dari marahnya Abu Bakar Siddiq ayah beliau. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ya Guntar. Kalau yang lain, Abu Bakar tadinya memanggil dengan panggilan biasa, ya Abdurrahman. Tidak ada jawaban, ya Abdurrahman. Tidak ada jawaban, ya Abdurrahman. Sampai tiga kali tidak ada jawaban, Abu Bakar semakin marah. Sampai berkata, ya Guntar. Guntar maknanya Al-Ghabi atau Jahil, kita maknanya wahai anak bodoh atau anak bungu. Saking marahnya, saking marahnya. Fajadda wa sabab. Abu Bakar marah kepada putranya Abdurrahman. Dipanggil, tidak menyahut. Dan tadi sebutkan bahwasanya Abdurrahman tidak menyahut karena takut dari ayahnya, takut dari marahan ayahnya. Kalau waqala, kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada tamu-tamunya, kunulah hanian, makanlah kalian hidangan ini. Lahanian, kebalikan dari kulu hanian, makanlah kalian dengan nikmat ini. Lahanian, saking marahnya kepada tamunya. Qala ya'ni hatta syabi'u. Qala wallahi la at'amhu abada. Kemudian Abu Bakar Siddiq berkata, demi Allah, aku tidak akan memakan makan sebut untuk selamanya. Kemudian kata Abu Bakar, wa innallah ma kunna na'khudhu min luqmatin illa raba min asfaliha akthar minha. Kata Abdurrahman, demi Allah, tidaklah kami mengambil lukmah suapan dari makanan yang dihidang sebut, melainkan katanya makanan sebut bertambah dari bawahnya. Akhirnya sampai makanan jadi lebih banyak dari semula. Ini disebutkan dalam Karamatul Awliya. Qala ya'ni hatta syabi'u, sampai para sahabat yang diundang tadi, ashabus shufah yang makan minum Abu Bakar, semuanya kenyang. Tapi makanya hidangkan bukannya semakin sedikit atau habis, bahkan semakin banyak. Wasarat asalnya makan kodadari, tanya pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar melihat ke makanan yang dimakan oleh ashabu shufah tersebut, faidahia kamahi aw akthar minha. Ternyata beliau lihat makan tersebut tidak berkurang, bahkan semakin banyak. Qala limrati, maka Abu Bakar berkata kepada istrinya, ya ukhta bani Firas, wahai saudari qabila bani Firas, mahada, ada apa dengan ini? Makanan dihidangkan dan dimakan oleh tamu, tapi bukannya semakin sedikit atau habis, bahkan semakin banyak. Qalat la wa qurrati aini. Maka beliau mengatakan, la wa qurrati aini. Lagi al-an, kata demi Allah, sungguh sekarang makan lebih banyak. Qabada kita marat, dari sebelumnya, lebih banyak tiga kali lipat. Tiga kali lipat, kata istrinya Abu Bakar. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika melihat hal tersebut, fa'akala minha Abu Bakar. Abu Bakar pun yang tadi sudah bersumpah untuk tidak makan, beliau ikut makan dari makanan tersebut. Qala, kemudian Abu Bakar berkata ketika beliau tahu melanggar sumpahnya, inna makana dalika min syaitan, ya'ni amina, thumma akala minha luqman. Tadi sumpah aku tidak makan, itu dari syaitan. Kemudian beliau makan dari makan tadi. Thumma hamal ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'asbat indah. Kemudian setelah semuanya makan, makanan tadi dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di pagi hari sudah berada di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abu Rahman, dan tadi sebut antara kami dan suatu kaum memiliki perjanjian, dan telah berlalu waktu perjanjian atau datang waktu perjanjian tersebut. Maka Nabi membagi kami ke dalam 12 kelompok, 12 orang, 2 pemimpin terkelompok, dan masing-masing kelompok Unasun Allahu alam kama kulli rajul, bagi 12 orang sebagai pemimpinnya, kemudian Allah alam berapa orang bersama masing-masing pemimpin yang 12 tadi yang ditugas oleh Nabi sallam. Fa kalu minha ajma'un, dan 12 orang bersama kelompoknya tersebut semuanya makan dari makanan yang dibawa oleh Abu Bakar Siddiq yang dihidangkan sebelumnya di rumah beliau. Dan katanya mereka semuanya bisa makan dan makan tadi. Ini barakah minallahi azza wa jal. Dan syahid disini sangat jelas sekali. Nabi SAW mengundang ashabu subah ke rumahnya, menyusulkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala pada isya di waktu malam atau pada waktu asya. Begitu pula tamu-tamu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menemui Abu Bakar sampai waktu malam, dan sampai Abu Bakar datang dan berbincangnya dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, menunjukkan bahwa boleh sama tidak berbincang-bincang setelah isya ma'adai bersama tamu, juga bersama keluarganya, bersama keluarganya. Dan di sini juga kita bisa faedah tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala dari sisi hirs beliau untuk mulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa mengabaikan kewajiban beliau. Beliau membawa sabu supaya yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau perintahkan utama Abdurrahman untuk membawa tamu-tamunya tersebut, dan beliau sendiri Aisyah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dia sebelum untuk bisa mulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini min manqabi kalau min manqabati juga kedekatan Abu Bakar Siddiq dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga kita bisa faedah tentang al-barakah itu min Allahi azza wa jal, keberkahan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita lalaikan atau abaikan untuk kita senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala memohon keberkahan, memohon keberkahan dalam agama kita, dalam ilmu kita, dalam keluarga kita, dalam harta kita. Dan ini perkara yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di doa kunut yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya wa barik li fima a'tait. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepadaku dengan apa yang Engkau karuniakan kepadaku. Sesuatu yang sudah diberkahi maka akan mencukupi. Akan mencukupi. Kita lihat Abu Bakar menghidangkan makanan aslinya untuk berapa orang saja dari tamu yang beliau undang. Bersama dengan itu bukannya semakin berkurang, bahkan semakin bertambah. Bahkan bisa disedekahkan untuk para sahabat yang lain di esok harinya. Al-barakah minallahi ta'ala. Sekali lagi hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan keberkahan kepada kita. Ilmu kalau berkahi akan bermanfaat, sebagaimana keluarga kalau berkahi akan membawa kebahagiaan untuk kita. Bukanlah harta kalau diberkahi, sekalipun mungkin nampaknya sedikit, tapi kalau diberkahi akan mencukupi kita. Bahkan kita bisa bersedekah dari harta tersebut. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.